Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Sebelum kita mulai dars pada pekan sebelumnya, ada PR barakallahu fikum. PR apa kemarin? Hifdzul Adzkar ba'da shalah. Hifdzul Adzkar ba'da shalah. Barakallahu fikum. Man sayaqra? Man yarfa' yadah? Al adzkar ba'da shalah al fariidhah. Man yarfa' yadahu rijal. Kalau enggak kita tunjuk. Man yarfa' yadahu. Minal huffaz. Minal huffaz. Man yarfa' yadahu. Ma'ahad minal huffaz. Hal ya rijal. Adzkar ba'da shalah. Dari ismul muslim ada beberapa hadis yang dibawakan padanya riwayat 6 atau 7 barakallahu fikum pada zikir ba'da shalah. Hadirin min al-hufaz. Kita tunjuk. Indak Marwazi. Kum. Zikir-zikir ba'da shalah. Baik, istighfar 3 kali. Kemudian naam, terus. La ilaha illallah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. La hawla. Nah, kemudian kemudian membaca ayat surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu kali, adapun di waktu subuh dan maghrib dibaca 3 kali. Baik, surat tersebut satu kali, adapun di waktu subuh dan maghrib 3 kali. Baik. Kemudian baca ayat kursi. Baik. Barakallahu'alaikum. Kemudian sebelumnya pelengkap 33 kali di sana 99. Kemudian dilengkapi satu dengan baik, Hasan. Baru kemudian ayat kursi. Setelah itu di sana ada doa apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashmarat 10 kali. Kemudian terakhir doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dibaca di waktu subuh. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Tris. Ahsanta. Barakallahu fiik. Bagi Wahid minal Hufadz. Satu lagi. Dari Hufadz. Hadi rijal. Wahyu. Kum Wahyu. Istighfar, taib, 3 kali, kemudian barakallahu fiik, ahsan. Barakallahu fiik, ahsan. Naam, yang lain nanti dihafal, yang belum dihafal insyaallah mungkin pertemuan yang akan datang kita tunjuk yang lain. Demikian pula dari i'dad dan dari tadribu du'at. Barakallahu fiikum. Jadi dihafal, jangan sampai tidak hafal. Ini karena adkar kita setiap hari kita baca 5 kali. Barakallahu fiikum. Walaupun mungkin kalau seandainya mendesak, terburu-buru dan semisalnya, di sana bisa membaca tasbih, tahmid, takbirnya 10 kali saja. Barakallahu fiikum. Dalam keadaan ketika sedang terburu-buru atau semisalnya dari kondisi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarh Aqidatis Salaf Ashabul Hadis karya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Penjelasan dari beliau terhadap risalah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita ambil sampai pada kita sudah masuk pada matan wa ulama'ul ummah wa ayanul a'immah minas salaf. Sudah ya? Sudah. Selesai dari penjelasan ini. Masuk pada matan berikutnya. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu min istiwa'ihi 'ala 'ash. Hah? Sudah? Belum. Baik. Kita sampai pada ini ya. Kita masuk matan ini ya. Wa yutliqun. Baik. Qala Syekh Ar-Rabi' hafizahullahu ta'ala qala rahimahullah, yakni Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, pada matan beliau mengatakan wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu min istiwa'ihi 'ala al-'arsy wa yumirrunahu 'ala zahirihi. Dan mereka ahlul hadis memutlakkan apa yang Allah mutlakkan pada sifat istiwa-Nya di atas arsy. Wa yumirrunahu 'ala zahirihi. Dan mereka ahlul hadis menjalankan ayat itu, nas tersebut atau sifat tersebut sesuai dengan zahirnya. Dibiarkan seperti zahirnya, tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari-cari. Barakallahu fikum. Dijalankan seperti apa yang nampak dari zahir kalimat tersebut. Yakni al-a'immah muttafiquna 'ala anna an-nususa yajibu an tabqa 'ala zahiriha hatta yujad ma yusarrifuha an hadha zahir. Maksudnya bahwa para a'immah ahlul hadis mereka sepakat di atas bahwa nas-nas itu wajib dibiarkan sesuai dengan zahirnya sampai datang atau didapati perkara dalil, didapati dalil yang memalingkan dari zahir nas tersebut, yang memalingkan dari zahir lafaz tersebut, baru kemudian kita berpaling, berpindah dari zahir ke makna yang ditunjukkan oleh dalil. Apabila tidak ada yang memalingkan, maka kita tetap berada pada makna yang zahir, yang pertama kali muncul ketika kita membaca sesuai dengan lughah al-arabiyah. Sesuai dengan lughah al-arabiyah. Qal fa hal yujad ma yusarrifu hadhihi an-nusus an zahiriha? Apakah didapati dalil yang memalingkan dari nas-nas yang zahir ini? Tentunya enggak ada. La yujad abadan, enggak ada. Bal balagat al-adillatu ila ma la yuhsa. Bahkan dalil-dalilnya itu sampai tidak terhitung. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Saqa 50 haditsan fiha sahih wa fiha dha'if tadhamman itsbata 'uluwillahi ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan 50 hadits. Di antara 50 tersebut ada yang sahih, ada pula yang dha'if, yang mengandung padanya penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal wa dzakara ma la yaqil an 1000 dalil 'ala anna Allah fis sama' fawqa jami'i khalqihi mustawin 'ala 'arsyih. Dan kemudian beliau menyebutkan tidak kurang dari 1000 dalil. Beliau menyebutkan tidak kurang dari 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di langit, di atas seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mustawin, beristiwa, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Sehingga keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di mana-mana atau Allah di bumi itu keyakinan batil yang menyelisih al-adillah as-sahihah. Qal wa kama akadna wa qarrarna annal uqula wal fitar tadullu ala dhalik. Sebagaimana telah kita taukid, kita tekankan, dan kita telah tetapkan bahwa akal fitrah menunjukkan yang demikian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ulu mustawin ala arsy. Wa khalafa fi dhalika haula'i sufaha min ahli dhalal. Keyakinan ini, keyakinan yang sahih yang diyakini oleh ahlul hadis, diselisihi oleh mereka para sufaha. Sufaha yakni orang-orang dungu, orang-orang bodoh dari ahlul dhalal. Qal, kemudian beliau menyebutkan wa yaqiluna ilmahu ilallah wa yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kama akhbarallahu ta'ala anil rasikhina fil ilm annahum yakuluna dhalik wa radiyahu minhum fa'athna alaihim bih. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa yakiluna ilmahu ilallah. Mereka para imam-imam ahlul hadis, mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Dalam kalimat ini yang dimaksud ilmahu, ilmu di sini adalah ilmu al-kaifiyah. Mereka ahlul hadis menyerahkan ilmu kaifiyah tentang bagaimananya, hakikatnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat dan bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna dari sifat bukan yang dimaksud dalam kalimat ini. Berbeda dengan kaum al-mufawwidah. Kaum al-mufawwidah. Kenapa mereka disebut al-mufawwidah? Mufawwid, fawwada, yufawwid, itu artinya menyerahkan. Kaum mufawwidah, yakni mereka menyerahkan makna sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedikit mirip dengan ahlus sunnah, yakni menetapkan Allah memiliki sifat istiwa misalkan. Atau Allah memiliki sifat yad, Allah memiliki tangan. Ain, mata, wajah. Ila akhirnya, mereka tetapkan. Tetapi mereka tidak mau memaknakan apa itu yad. Pokoknya yad, hanya enggak tahu makna itu yad. Kita enggak mau mengatakan yad itu tangan. Enggak mau. Kenapa? Dengan sangkaan, kalau mereka memaknakan yad itu dengan tangan, akhirnya mereka jatuh kepada tasbih. Itu kekhawatiran mereka. Padahal penetapan itu tidak mesti apa? Tasbih, ya, tidak mengharuskan adanya tasbih. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak mau memaknakan sifat-sifat tersebut. Mereka hanya maknai kalimat itu, mereka hanya mengimani itu adalah sifat Allah, tetapi tidak mau, enggak mau tahu artinya apa. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama membantah mereka, kalau seandainya kita dituntut demikian, mengimani sebuah sifat tanpa kita harus memaknai. Kita tidak boleh memaknakan sesuai dengan makna arti bahasa tersebut. Lalu apa fungsinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dalam lughah al-Arabiyah. Padahal Allah menyatakan la'allakum ta'qilun. Agar kalian mau berpikir, agar kalian mau berakal, memikirkan makna dari kalimat-kalimat dalam ayat ini. Kalau kita tidak boleh memaknakan dari ayat-ayat itu sesuai dengan zahir bahasanya, barakallahu fikum, lalu apa fungsinya? Sehingga banyak akan terjadi atau muncul banyak ayat yang tidak diketahui maknanya. Barakallahu fikum. Mereka menyerahkan ilmunya, makna dari kalimat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mau tahu mereka. Enggak mau. Mengartikan wajah itu wajah. Wajh. Dalam bahasa Arab, wajah. Yad, tangan. Ain, itu mata. Yad, itu tangan. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian, sak, itu betis. Tidak mau mereka mengartikan seperti dalam bahasa. Sehingga, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, mereka ahlul hadith, para salaf, memutlakkan nas sifat sesuai dengan apa yang Allah mutlakkan seperti itu. Dan membiarkan ayat-ayat itu berjalan sesuai dengan zahirnya. Apa yang nampak itu sudah. Itu yang kita yakini. Kita menetapkan tanpa adanya tasbih. Penetapan itu tidak mengilzam, tidak mengharuskan adanya tasbih. Sehingga yang kita serahkan kepada Allah adalah apa? Ilmu kaifiyah. Bagaimana hakikatnya? Wajah Allah itu seperti apa? Kita enggak tahu. Kita serahkan hakikatnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah bagaimana? Kita enggak tahu. Kita diberitakan bal yadahu bahkan dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala yamin. Ya. Bahkan kedua tangan Allah itu tangan kanan. Bagaimana? Kita enggak tahu. Hakikatnya seperti apa? Kita serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya diberitakan. Dan kita disuruh mengimani. Kita tetapkan. dan kita yakini itu maknanya seperti itu sesuai dengan zahirnya, tanpa kita mentakwil, mencari-cari makna yang jauh dari makna zahir. Karena tadi kita apa, prinsip ahlu sunnah adalah memaknakan sesuai dengan zahir dari nas, ya, dibiarkan berjalan sebagaimana apa yang datang secara zahirnya dari bahasa tersebut, selama tidak ada dalil nas yang memalingkan dari makna zahir. Ketika datang nas yang memalingkan kata dari zahir lafaz itu sendiri, baru kita berpaling, berpindah ke makna yang lain. Selama tidak ada nas, berarti itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hikmahnya? Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kita memahami, agar kita mengerti. Barakallahu fikum. Agar kita mengerti. Berarti kita bersandar dengan bahasa tersebut. Ini maknanya demikian. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari makna zahir. Baik, sehingga ini maksud dengan wayakiluna ilmahu, ilmu yakni ilmu al-kaifiyah, bukan ilmu al-makna, bukan maknanya. Nanti kalau dimaksud makna di sini, itu kita jatuh pada tafwid, yakni madhab mufawidah, orang-orang yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayakulun, mereka mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina, kami beriman dengannya, semuanya itu datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mau mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal. Kama akhbarallahu taala anir rasihin bil ilm, sebagaimana Allah beritakan ucapan tadi itu merupakan ucapan mereka, ar-rasikhina fil ilm, yaqulun yaquluna dzalik, mereka mengucapkan ucapan tersebut, amanna, kami beriman, ya, bihi, dengannya, kullun min indi rabbina, semuanya itu datang dari Rabb kami, kita imani. Wa radhiya minhum, setelah mereka mengucapkan itu, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Apa yang mereka lakukan berupa keimanan, keyakinan yang seperti itu, Allah ridha kepada mereka. Fa asna 'alaihim bih, bahkan Allah memuji mereka. Allah memuji mereka. Qad sabaqa lakum annahu qala ya'taqidu ahlul hadits wa yashhaduna annallaha fawqa sab'i samawat 'ala 'arsyih. Dan telah lewat bahwa ahlul hadith, para ulama salaf, mereka berkeyakinan dan mempersaksikan bahwa Allah itu di atas langit yang tujuh, di atas tujuh langit. Ala arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar selama yang kita ketahui dari nas-nas dalil yang ada. Makhluk Allah yang paling besar. Dan arsy Allah dipikul berapa malaikat? 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. 8 yang memikul arsy. Baik. Qal faqad yafhamu ba'dun nas min qawlihi, dan sebagian manusia memahami dari ucapannya wa yaqiluna ilmahu ilallah annahu yuridu tafwidul makna. Nah ini, sebagian orang memahami kalimat Al-Imam Abu Utsman ini, mereka memahami berarti Al-Imam Abu Utsman As-Sawbuni termasuk orang-orang yang mufawidah, kelompok mufawidah yang mentafwid, yang menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau memaknakan. Lah, jangan sampai dimaknakan kalimat ini ke arah yang demikian. Barakallahu fikum. Beliau ma'ruf dari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Qal la huwa la yuridu hadha, beliau tidak menginginkan makna yang ini. Wa innama yuridu huna ilmal ilmal kaifiyah, hanya saja yang beliau maksud adalah ilmu kaifiyah. Falladhi yaqilunahu ilallahi huwa ilmul kaifiyah, huwa ilmul kaifiyah, yang beliau atau yang mereka ahlul hadis serahkan kepada Allah adalah ilmu kaifiyah tentang hakikat sifat. Amal istiwa fayaqta'una bi annahu amara amrun sabitun lillah, adapun al istiwa itu perkara yang sudah sabit, telah diketahui dan telah diyakini. Barakallahu fikum. Sabit, mereka menetapkan itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Amma kaifiyah, kaifiyatu hadzal istiwa fayaqiluna ilallah. Adapun bagaimananya istiwa Allah, Allah itu beristiwa di atas arsy seperti apa? Bagaimananya? Kita enggak tahu. Itu perkara yang majhul. Kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupakan Allah beristiwa di atas arsy seperti raja duduk di atas singgasana. La, ini tasbih. Namanya apa? Tasbih atau tamtsil. Barakallahu fikum. Termasuk ilhad. Ilhad dalam asma wa sifat. Qal amma kaifiyatu hadzal istiwa fayakirunahu ilallah. La ya'lamuhu illallah. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika sa'iru sifatih nu'minu bi annaha haqa'iq tsabitatun lillah. Demikian pula seluruh sifat Allah kita mengimaninya, bahwa sifat Allah itu hakikatnya ada. Hakikat sesuai dengan hakikatnya kita imani. Tsabitun lillah, itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakin kaifiyataha, tetapi kaifiyahnya la ya'lamuha illallah. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fa nu'minu bi sifat wa nusbituha lahu wa nu'minu biha imana wujudin wa haqiqatin. Kita mengimani sifat, kita menetapkan bagi Allah, mengimaninya dengan keimanan wujud, maksudnya benar itu ada, sifat itu ada. Wa haqiqah, dan kita mengimani sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala walakin al-kaifiyat yajhaluhan nas jami'an, tetapi kaifiyahnya bagaimananya manusia seluruhnya enggak tahu, enggak ada yang tahu. Walihada qala Malikun rahimahullah kama sayati. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu perkara yang diketahui, maknanya apa tahu orang. Baik, wal kaif adapun kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Naam, qata'an rabbuna istawa 'alal arsy. Ya, pasti Allah beristiwa di atas arsy. Wa huwa fawqas samawat wa huwa 'alal arsy 'alal wajhi la'iq bih. Dia Allah di atas langit, di atas arsy sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya? Kaifa hadzal istiwa? Wallahi ma nadri. Demi Allah kita enggak tahu bagaimana kaif istiwanya. Hadza la ya'lamu illallah. Tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah tabaarak wa ta'ala an yufaqqihana fi dinih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita dalam agamanya. Wa an yusabbitana ala dinihil al-haq. Dan semoga Allah mengokohkan kita di atas agamanya yang hak. Wa ala ma kana alaihi salafunal kiram minas sahabatil idham wa man tabi'ahum min a'immatil islam inna rabbana lasami'u du'a. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agamanya yang hak, dan mengokohkan kita di atas apa yang para salaf kita, para pendahulu kita yang mulia dari kalangan para sahabah al-idham yang mulia, wa man tabi'ahum min a'immatil islam, dan para pengikut mereka yang mengikuti para sahabat dari tabi'in, atba' tabi'in atau atba' tabi'in, pengikut dari pengikut tabi'in, dan ila akhirnya dari para ulama salaf. Baik. Ini ciri dan ini prinsip besar dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Perbedaan manhaj ahli sunnati wal jamaah dengan manhaj al-ukhra, dengan manhaj-manhaj yang lain di sini. Poin ketiga. Mereka mengaku kami juga berjalan di atas Al-Quran. Kami juga mengambil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya pada poin yang ketiga. Atas pemahaman siapa? Bagaimana Anda memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kepada siapa merujuk? Seperti apa cara pengamalannya? Bagaimana cara memahaminya? Seperti apa metodenya? Maka disinilah perbedaannya ahlus sunnati wal jamaah dengan al-firaq ad-dallah, bahwa ahlus sunnah berjalan di atas Al-Quran dan sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaf umat ini. Barakallahu fikum. Qala Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah pada matan berikutnya. Akhbarana Abu Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki, haddatsani Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman az-Zahid, akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abu Hasan al-Hafidh min aslihi al-Atiq, haddatsana Abu Yahya ibn Bishr al-Warraq, haddatsana Muhammad ibn al-Ashraf al-Warraq Abu Kinana, haddatsana Abu al-Mughirah al-Hanafi, haddatsana Qurrah ibn Khalid an al-Hasan an ummih an ummi Salamah fi qawlihi ta'ala. Telah diriwayatkan beberapa riwayat, rentetan dari riwayat sanad thayyib yang berujung pada Ummu Salamah barakallahu fikum tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ayat dalam surat Thaha ayat yang kelima. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul wal iqraru bihi imanun wal juhudu bihi kufrun. Ummu Salamah mengatakan tentang ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bahwasanya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars. Beliau mengatakan istiwa itu ghairu majhul, perkara yang bukan majhul. Bukan majhul maksudnya apa? Diketahui. Wal kaifu, adapun kaifiahnya, bagaimananya? Ghairu ma'kul, enggak bisa dipikir, enggak bisa masuk akal. Ya, enggak bisa diakal. Karena memang Allah tidak memberitakan. Jadi majhul, tidak diketahui. Wal iqraru bihi iman, mengikrar, meyakininya, menetapkannya itu adalah iman, sebuah keimanan. Wal juhudu bihi, dan menentangnya, menentang sifat al-istiwa itu kufrun, merupakan kekufuran. Bagaimana tidak? Satu ayat saja kalau kita ingkari itu adalah kufur, atau bahkan satu huruf saja kita ingkari itu kufur. Lalu bagaimana dengan aksar min alf dalil, lebih dari 1000 dalil, ya, lebih dari 1000 dalil, baik itu dari Al-Quran, hadis, fitrah, dari akal. Barakallahu fikum. Tentunya, yakni perkaranya besar. Syarh penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala. Qala fal Imam As-Sabuni rahimahullah yubayyinu aqa'ida ahli sunnah min kitabillahi wa min sunnati rasulillah. Al-Imam Abu Utsman beliau menjelaskan tentang akidah keyakinan ahlu sunnah dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min kalami a'immatil Islam. Beliau menjelaskan akidah pula dari ucapan para imam-imam Islam, para pendahulu kita. Beliau menukil ucapan Ummu Salamah. Baik. Wa mawaqifahum, demikian pula menukil dari mauqif, sikap-sikap mereka para salaf dalam menetapkan aqaid keyakinan. Alladzina hum marja'u hadhil ummah, yang mana para salaf ini adalah marja' sebagai tempat rujukan. Kita merujuk memahami agama ini kepada mereka, pendahulu kita. Barakallahu fikum. Karena Allah telah memuji mereka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal anshar, dari kalangan muhajirin wal anshar, walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Ini pujian dari Allah dan Rasulnya secara langsung. Dalam ayat yang lain, wa may yushakiki rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ghaira sabilil mu'min, barang siapa yang menyelisih rasul, wa may yushakiki rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya, dan kemudian mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Allah jadikan metode mereka, jalan mereka, cara mereka itu sebagai barakallahu fikum tolak ukur, ya, tolak ukur tentang benar atau tidaknya mereka beragama. Barang siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, para sahabat, tabi'in, atba'in, mereka orang yang paling berhak masuk ayat dalam kalimat al-mu'minin. Adapun kita-kita sekarang, ya, belum ada jaminan dari itu. Baik. Jadi mengikuti para salaf itu merupakan prinsip yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan di dalam kitabnya. Qal hum marja'u hadhil ummah, mereka adalah rujukan umat ini, fi diniha, dalam agamanya, wa fi aqaidiha, dalam akidah-akid, keyakinan-keyakinan mereka, bi sifatin khassah, ya, dengan sifat khusus, yakni terkhusus dalam perkara keyakinan. Lebih lagi, qalu fi bidayati hadzal fasl saqa ayat min al-Qur'anil al-Karim, ayat al-istiwa wa ayat as-su'ud ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ayat al-uruj ila Allah. Pada pasal, di awal-awal pasal, beliau menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an, di antaranya ayat tentang istiwa. Kemudian ayat tentang su'ud, naiknya kalimat, ucapan dan amalan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatil uruj, demikian pula ayat-ayat yang menunjukkan tentang uruj, naik. Barakallahu fikum. Ta'rujul malaikatu ila akhirih. Ya, hadhihi kulluha minal adillah, semuanya ini adalah dalil-dalil, di antara dalil-dalil yang ala annallaha fawqa jami'i makhluqatih, yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya, wa annahu istawa ala arsihi, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Qala hadhihi ba'du minal anwa' al-kathira allati yastadillu biha ahlu sunnah ala isbati hadhihi sifah al-azimah. Ini sebagian dari anwa', ini bagian dari jenis-jenis yang banyak dari dalil-dalil yang ahlu sunnah berdalil dengannya. Ini baru menyebutkan sebagian saja beliau. Beliau baru menyebutkan sebagian dari jenis, ya, dari jenis. Baik, dalam menetapkan sifat yang mulia ini, wahya ululloh, yakni ketinggian Allah, ala jami'i khalqihi wastiwa'ihi ala arsy, tentang ketinggian Allah subhanahu wa taala. Faqad kafaru man yunkiru hadhi sifat, sungguh telah kufur orang yang mengingkari sifat ini, sifat al-ulu wa sifat al-istiwa, sifat ketinggian dan sifat istiwa Allah di atas arsy. Kenapa? Li'annaha min a'zami sifatillah, karena sifat ini al-ulu wal istiwa di antara sifat Allah yang paling mulia, yang paling besar. Au a'zamu, atau bahkan yang paling besar. Wa li hadza tajidu Ibn al-Qayyim fi kulli kutubihi takriban. Oleh karena itu, kata beliau, engkau mendapati al-imam Ibn Qayyim rahimahullah, engkau mendapati beliau pada hampir-hampir pada semua kitab beliau, hampir-hampir pada semua kitab beliau, yalhaj bihadhi sifat, beliau memasukkan, beliau membahas, menyinggung permasalahan ini, sifat ulu dan sifat al-istiwa. Walasiyama sifat al-ulu wa allaf fiha kitaban sammahu Ijtima'al Juyus al-Islamiyah. Terlebih-lebih dalam pembahasan sifat ulu, Allah itu maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala di ketinggian, bukan di mana-mana. Dalam perkara sifat ini, beliau mengarang kitab khusus, sebuah kitab yang membahas tentang ini. Beliau namakan dengan Ijtima'al Juyus al-Islamiyah, berkumpulnya pasukan-pasukan Islam, ya, untuk memerangi Jahmiyah, untuk memerangi Jahmiyah dalam penetapan sifat ulu ini. Barakallahu fikum. Wa allafa fiha al-Imam Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi pun juga mengarang dalam perkara ini, pembahasan sifat ulu. Beliau memberi judul kitab beliau Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, ketinggian Allah, ya, ketinggi, sifat tinggi, lil Aliyil Ghaffar, yakni sifat bagi zat yang maha tinggi, yang maha pengampun. Al-Imam Az-Zahabi. Sama-sama Imam Ibnu Qayyim dan Imam Zahabi. Murid siapa? Murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai titik. Ibnu Taimiyah allafa kutuban yusbit fiha hadhihi sifah. Ibnu Taimiyah pun juga menulis kitab-kitab yang banyak yang menetapkan sifat ini, wa yasukul adillah katsirah, dan beliau membawakan dalil yang banyak, wa kulluhum yasukul adillah, semuanya mereka membawakan dalil-dalil liqam'i hadhihi syubah, untuk menumpas dan memberantas syubhat ini, allati yata'allaqu biha ahlud dhalal, yang mana ahlud dhalal bersandar atau berkait bergantung dengan syubhat-syubhat tersebut. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kesungguhan dan juhud mereka, para imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Wallahu taala alam bisawab, wa bila taufik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.